Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa iradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh al-imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah masuk bab yang ke-9 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, babun fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsiril nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Dalil yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah kita bahas, yakni dalil yang pertama yang beliau sebutkan dari surat Saba ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku hanya memberikan wasiat nasihat untuk kalian dengan satu perkara. Antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru, yaitu agar kalian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Masna wa furada, apakah ketika berjamaah dengan banyak orang atau ketika sendirian? Summa tatafakkaru, kemudian berfikirlah terhadap apa yang kalian amalkan itu. Lihat untuk apa tujuan kita mengamalkan ketaatan tersebut. Lihat bagaimana saat kita mengamalkan ketaatan tersebut. Lihat hasil apa yang kita dapatkan dari ketaatan tersebut. Lihat juga bagaimana pengaruh amalan itu terhadap kehidupan kita. Fa fi hadhihi al-ayati isyaratun ila annahu yanbaghi lil insani idza qama lillahi bi'amalin an yatafakkara madza fa'ala fi hadzal 'amal. Dalam ayat ini memberikan isyarat bahwasannya seorang manusia itu selayaknya, sepantasnya apabila dia mengerjakan satu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, an yatafakkara, untuk memikirkan, madza fa'ala fi hadzal 'amal, apa yang dia lakukan dalam amalan tersebut, hal qama bihi 'alal wajhil matlub, apakah dia sudah kerjakan amalan itu sesuai apa yang dimerintah oleh Allah, wa hal qasar, apakah dia mengurangi amalan yang dilakukan, wahal zada, atau bahkan menambah sesuatu yang tidak penting, wa madza hasala lahu min hadzal amal min taharatil qalb, kemudian efek apa, efek positif apa dari amalan yang dilakukan itu, apakah amalan itu bisa membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan banyak lagi efek-efek positif lain atau tidak. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, la takun kalladhi yu'addi a'malahu salihah wa ka'annaha 'adat yaf'aluha kull yawm. Jangan sampai engkau melakukan amalan soleh, mengerjakan amalan-amalan soleh, ka'annaha 'adat, seperti seakan-akan amalan itu hanya rutinitas. Yaf'aluha kulla yawm, yang harus dilakukan setiap hari. Seperti layaknya kita makan, kita minum, tidur. bekerja mencari penghidupan dan seterusnya. Baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Amalan ibadah jangan disamakan dengan rutinitas duniawi, berbeda seharusnya. Oleh karena itu, sebuah kesalahan fatal ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan adat kebiasaan. Saya sebagai seorang muslim harus membaca Al-Qur'an, harus sholat, harus puasa, harus demikian, harus demikian. Saya thalibul ilm, seorang santri, wajib begini, wajib begitu. Bukan seperti itu pola pikir seorang muslim. Ketaatan-ketaatan yang dia jalankan, yang dia amalkan itu karena ketundukannya kepada Allah. Oh, Allah perintahkan ini kepada saya harus laksanakan, saya harus kerjakan. Bukan tuntutan lingkungan, bukan tuntutan peraturan kedisiplinan. Bal tafakkar madza hasala laka min hadzal ibadah. Tapi pikirkanlah apa yang akan engkau dapatkan dari ibadah tersebut. Wa madza atharat ala qalbika. Dan apa yang dihasilkan dari amalan-amalan saleh itu untuk hatimu. Wa ala istiqamatika. Bagaimana amalan-amalan itu bisa memiliki hasil positif untuk istiqomahmu melakukan amalan-amalan yang lainnya. Baik. Wal nadrib li hadza mathalan bis shalah. Coba kita ambil contoh, kata beliau rahimahullah. Ambil contoh satu rutinitas seorang muslim yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan adalah melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perintah di sini, perhatikan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat kita. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah terhadap urusan-urusan kalian dengan kesabaran dan melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita jika penuh dengan masalah sholat, jika sedang terpusingkan oleh perkara-perkara hidup kita, sabar dan sholat. Berarti di sini Allah menjamin seorang yang melaksanakan sholat, dan satu kuncinya, benar sholatnya, ikhlas dia mengerjakan sholat tersebut, sholat itu bisa mengurai masalah-masalah hidupnya, bisa memberikan jalan keluar dari problematika yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Fal nufakir hal nahnu idza sallaina zidna taqah wa quwwah wa nashat fil a'malis salihah hatta takuna sholatu mu'inatan lana. Coba pikirkan, apakah kita ini ketika melaksanakan sholat, selesai melaksanakan sholat, bertambah semangat kita, bertambah kekuatan kita, bertambah kesungguhan kita untuk melakukan amalan soleh berikutnya. Hatta takuna sholatu mu'inatan lana. Sehingga sholat itu menjadi pembantu kita, pendorong kita untuk melaksanakan amalan soleh yang lain. Sudah atau belum? Nanggur, lihat masing-masing kita, bagaimana kita dengan sholat kita, dan bagaimana sholat itu menghasilkan efek positif untuk kita. Al-waqi', kata beliau rahimahullah, sangat disayangkan yang terjadi, anna hadza la yakunu illa nadiran. Sikap seperti ini sangat jarang ditemukan. Bi'tibaril insani nafsihi. Dari individu manusia itu sendiri, individu muslim itu sendiri. Sikap yang seperti ini ketika melaksanakan sholat sudah jarang. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada. Dia datang ke masjid hanya untuk rutinitas rukuk, sujud, selesai salam, pulang. Tidak ada ruh sholatnya. Tidak ada nyawa di dalam sholatnya. Wa nadiran bi'tibari afrodin nas. Juga jarang ditemui orang yang melakukannya demikian, bersikap demikian. Maksudnya dari sekian banyak yang melakukan sholat, sedikit yang bersikap seperti ini. Dan dari pribadi satu individu kita, bah mungkin melaksanakan sekian rokaat sholat dalam satu hari, sedikit dari sekian banyak rokaat itu yang kita bersikap dengan sikap tadi. Sholat dijadikan sebagai pembantu untuk menaikkan semangat menjalankan amalan sholat berikutnya. Sholat dijadikan pembantu untuk menguraikan masalah kehidupan. Sangat jarang, dan memang demikian keadaannya. Tapi banyak manusia lebih memilih ketika banyak masalah, banyak problem hidup, mencarinya, refreshingnya adalah dengan perkara-perkara dunia. Ada yang refreshingnya dengan siyahah, jalan-jalan tempat-tempat yang jauh, yang menurut dia memanjakan mata, menenangkan jiwa. Ada yang refreshingnya dengan macam-macam. Tapi seorang muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ketika menemukan masalah hidup, dia akan refreshing dengan melaksanakan sholat. Ini muslim yang hakiki, yang berpengaruh sholat dalam kehidupannya. Dan itu bukan hanya sekedar solusi yang tidak nyata, itu nyata dan dibuktikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai orang yang paling mengerti tentang perintah sholat, orang yang paling mengerti tentang manfaat sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis, "Annahu idza kana hazabahu amrun faz'a ila shalah." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hazabahu maksudnya adalah ketika banyak permasalahan sehingga membuat hati itu sempit, membuat hati itu bingung. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa perkara-perkara yang membuat hati beliau sedih, fazi'a ila shalah. Perhatikan lafadznya. Fazi'a ila shalah, beliau segera melaksanakan sholat. Refleksinya dengan sholat. Dan bukan 1, 2, 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, jadikan kami ini istirahat, tenang dengan melaksanakan sholat. Beliau tidak memerintahkan Bilal untuk azin, ya Bilal, kumandangkan azan, tidak. Arihna bis shalah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Bilal mengumandangkan azan. Jadi solusi itu bukan solusi yang tidak nyata, tapi itu solusi nyata yang diamalkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang pusing banyak masalah, sholatlah. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta jalan keluarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa cepat Allah akan memberikan jalan keluar itu tergantung seberapa kuat keyakinan di dalam hati kita terhadap sholat yang kita lakukan. Taib. Ini contoh yang pertama, Al-Baqarah ayat 45. Sholat membantu seseorang dalam menghadapi masalah kehidupan. Contoh yang lain Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimish shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kerjakanlah salat olehmu. Karena sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah perkara-perkara keji, perbuatan keji dan kemungkaran. Ini Allah yang mengatakan, Allah yang memerintahkan. Berarti hubungan antara menegakkan salat dengan terbentenginya diri kita ini dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, perbuatan dosa dan kemaksiatan sangatlah nyata. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dijanjikan oleh Allah. Salat itu bisa mencegah dirimu untuk terjatuh dalam perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, perbuatan dosa. Fandur fi salatika. Kalau begitu, janji Allah jelas. Perintah Allah wajib dilakukan. Tinggal kita melihat. Lihatlah kepada sholatmu. Hal anta idza shallaita wajadta fi nafsika karahatan lil fahsya'i wal munkari wal ma'asi aw anna shalata la tufiduka syai'an fi hadza. Ketika engkau melaksanakan sholat itu, apakah sholatmu menjadikan engkau tidak suka dengan perbuatan keji, menjadikan engkau tidak suka dengan perbuatan mungkar, dengan kemaksiatan, atau anna shalata la tufiduka fi hadza syai'? Sholatmu justru tidak membuahkan hasil apapun, tidak berefek apapun. Maka jangan ditanya, itu banyak orang-orang yang sholat tapi kelakuannya masih seperti itu. Itu fulan sholat tapi demikian. Jangan bertanya seperti itu. Kalau engkau bertanya seperti itu, engkau salahkan sholatnya. Padahal yang seharusnya disalahkan bukan sholatnya, tapi dia yang melaksanakan sholat itu. Kalau janji Allah pasti. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah? Jika Allah sudah berjanji pasti terjadi. Apalagi diawali dengan perintah. Maka kalau sholat itu tidak mencegah seseorang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dosa, maksiat, koreksi bagaimana dia melaksanakan sholat. Barangkali dia datang ke masjid, takbir, rukuk, sujud, salam, hanya sekedar rutinitas atau hanya sekedar gerakan-gerakan tanpa ada maknanya sama sekali. Sehingga dengan dosa dia tidak ada rasa takut. Ada dosa demikian datang di hadapannya, lakukan tidak ya, diterobos juga. Ini bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Meskipun mereka dahulunya adalah orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, kemudian mengikuti dakwah Nabi SAW menjadi seorang muslim dengan jangka waktu yang barangkali lebih pendek dibandingkan masa kesyirikan mereka. Tapi lihat bagaimana mereka dengan dosa. Orang-orang sekarang menganggap dosa itu sebagaimana layaknya lalat yang hinggap di hidung. Apa yang akan kita lakukan jika ada lalat di hidung? Hanya sekedar mengusir lalat itu dengan satu kali tepukan tangan, lalat akan pergi. Begitu. Tapi kata para sahabat Rasulullah SAW, adapun kami dahulu fi zamani Rasulullah SAW, di zaman Nabi SAW, menganggap satu perbuatan dosa itu seakan-akan ada gunung yang ada di atas siap ditimpakan ke bawah. Berarti mereka menganggap dosa itu adalah perbuatan yang sangat besar. Ini bedanya. Di sini letak perbedaannya. Sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama mungkin membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran di zaman kita ini lebih mudah medianya dibandingkan Al-Quran di zaman para sahabat yang masih ditulis di batang-batang kayu, di kain, lembaran-lembaran kain, di batu-batu, dan semisalnya. Kita lebih mudah medianya. Sama membacanya, sama-sama sholatnya, tapi berbeda dalam memandang dosa dan kemaksiatan. Maka jika ingin sholat itu berefek untuk melindungi diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, jadikan sholat itu benar-benar berkualitas. Ikhlas yang pertama. Ikhlas itu adalah ketika kita melaksanakan amalan itu tidak ada sedikit pun makhluk dalam hubungan kita dengan Allah. Tidak ada ingin dilihat, oh fulan rajin sholat, oh fulan sholatnya bagus, dan seterusnya. Jangan. Dia tidak akan peduli dengan suara-suara yang datang kepadanya dalam melaksanakan sholat itu. Saya laksanakan sholat, terserah orang mau bilang apa. Bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lupa barangkali ada orang yang memujinya. Dia tidak perhatian siapa yang memuji, apa pujiannya. Karena bukan itu yang menjadi konsentrasinya. Fokus dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat yang akan memberikan efek positif, melindungi diri kita dari kemaksiatan. Tapi kalau sholat itu hanya sekedar rutinitas, gerakan-gerakan semata, ya tidak akan ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala sholat itu bisa melindungi seseorang dari kemaksiatan. STMJ jadinya. Sholat terus, maksiat jalan. Bukan seperti itu seorang muslim. Tayyib. Idza arafta hadhihi al-umur arafta nataija al-a'mal as-salihah wa kunta mutta'idan bima wa'adzaka bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ketahui perkara-perkara ini, maka kamu akan mengerti apa hasil dari amalan-amalan soleh yang kamu lakukan itu. Wa kunta mutta'idan bima wa'adzaka bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau bisa mengambil pelajaran dari apa yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaqumu lillahi masna wa furada tsumma tatafakkaru. Kerjakan amalan soleh lalu berpikirlah amalan soleh yang kamu lakukan itu. Katsirun minan nas. Kebanyakan manusia, maafan lompat. Misalun akhar, contoh yang lain. Pada zakat Wahia al-malul wajibu fil amwali zakawiyah yasrifuhul insanu fil jihatil lati amarallahu biha. Zakat adalah bagian harta yang wajib dari harta-harta yang terdapat padanya zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang manusia fil jihatil lati amarallahu biha, pada jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat hukumnya wajib, termasuk salah satu dari rukun Islam. Wa qad bayyana Allahu fawaidaha, Allah telah menjelaskan manfaat dari zakat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu, orang-orang yang hartanya telah melebihi nisab dan ada di tangannya sampai batas waktu haul, melewati haul, ambillah ada di antara harta tersebut sodakotan yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan dia mengeluarkan harta zakatnya, maka apa yang dia keluarkan itu akan menjadikan suci dirinya dan harta yang dia punya. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan dia dengan harta yang dikeluarkan sebagai zakat tadi. Fa idza addaita az-zakata fanzur hal tahharatka minal akhlaqir radhilati wadh-dhunubi wa hal zakkat maluka. Ketika engkau keluarkan zakat, lihat apakah zakat yang engkau keluarkan itu bisa membersihkan kamu dari perangai-perangai yang jelek. Dengan zakat yang kamu keluarkan itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Dengan zakat yang kamu keluarkan itu, hartamu menjadi barokah atau tidak. Katsirun minan nasi yu'addi zakata wa ka'annaha ghurmun yu'addi bihi. Banyak manusia ini di masa beliau yang mengeluarkan zakat tetapi menganggap bahwa dia membayar zakat itu layaknya membayar hutang yang harus ditunaikan. Oh, sudah sampai harta saya demikian, sudah sampai nisab, sudah sampai haul, ya keluarkan. Jadi mengeluarkannya bukan karena niat dia membayarkan zakat untuk mensucikan diri dan hartanya, bukan karena untuk membawa barokah pada diri dan keluarganya, tapi hanya sekedar lepas tanggung jawab. Ada berapa persen zakat yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ada 2,5% yang harus dikeluarkan, ya sudah, keluarkan saja 2,5%. Sudah, tanpa dia tahu kenapa dia mengeluarkan zakat tersebut dan apa yang dia harapkan dari zakat yang dia bayarkan itu tadi. Wa huwa karihun la yash'uru bi annaha tutahhiruhu. Ada juga manusia yang mengeluarkan tapi hatinya tidak suka, hatinya berat mengeluarkan harta tersebut. Dia tidak bisa merasakan bahwa zakat yang dia keluarkan sebagai pensuci jiwanya. Wala bi annaha tuzakki nafsahu wa ala hadza baqiyatul a'mal. Ini dalam masalah salat dan zakat. Maka demikian lakukan pada semua amalan soleh yang lain. Puasa seperti itu juga, bersedekah seperti itu juga, apalagi membaca Al-Quran seperti itu juga. Amalkan, lakukan sesuai dengan perintah dan ketahui apa manfaat dari amalan soleh tersebut. Harapkan manfaat itu untuk diri kita. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini kelengkapan dari pembahasan ayat yang sebelumnya kita bahas dari surat Saba ayat yang ke-46. Taib. Berikutnya disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalil yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai dengan 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi itu dan perbedaan siang malam, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Siapa itu orang-orang yang cerdas, yang punya akal pikiran yang baik? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, baik ketika terjaga ataupun saat duduk tertidur. Wa 'ala junubihim, saat di atas pembaringannya. wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang-orang yang mengambil pelajaran dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit-langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Mereka orang-orang yang kemudian setelah mengingat Allah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Sampai di sini ayat yang dinukil oleh Al-Imam Munawi rahimahullah taala. Tapi kelanjutan dari ayat ini sampai selesai 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini nanti menjadi rutinitas yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun malam di sepertiga malam. Setiap beliau bangun ayat ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Bisa dilihat nanti dibaca. Baik, kita bahas apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Hadhihi al-ayatu, ayat ini, hiya ulal ayat al-ashr allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Nah, disebutkan oleh beliau. Ini adalah ayat pertama dari 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kullama staiqadha li salatil lail, senantiasa membacanya setiap kali beliau bangun malam untuk melaksanakan salatul lail, salat tahajud. Fayam bagi lil insani idza staiqadha li salatil lail an yaqra'a min hadhihi al-ayati ila akhir surati Ali Imran al-ashr al-akhirah. Oleh karena itu, sepantasnya bagi manusia, kita semua ini, idza staiqadha li salatil lail, jika bangun malam hendak melaksanakan salat malam, salat tahajud, an yaqra'a min hadhihi al-ayah, untuk membaca mulai dari ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Mulai dari sini baca sampai selesai surat Ali Imran. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa banyak yang tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin mengamalkan ini. Maka amalkanlah ketika bangun malam sebelum salat subuh, sebelum salat malam. Dulu sudah pernah kita bahas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi terakhir kalimat, kalimat terakhir yang beliau ucapkan sebelum tidur. Manfaatnya begitu besar, begitu besar. Tapi selesai itu ketika beliau bangun membaca ini. Jadi awal tidur beliau sallallahu alaihi wasallam diawali dengan sesuatu yang baik. Bangun tidur beliau sallallahu alaihi wasallam juga diawali dengan sesuatu yang baik. Malam ditutup dengan baik, pagi dibuka dengan kebaikan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, min haitsul hajmil wal kibar wal 'azamah wa ghairi dzalika mimma awda'a Allahu fihi ma fi hadzal khalqi ayatu. Dari ukurannya, kebesarannya, keagungannya, luasnya dan lain sebagainya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa fin nujumi ayatun min ayatillah. Pada bintang-bintang yang kita lihat di malam hari, di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berapa jumlah bintang yang ada? Ada yang tahu? Tidak ada. Fungsi bintang itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Banyak sekali manfaatnya. Baru sedikit yang kita tahu. Tapi di luar itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang dengan banyak hikmah dan tujuan. Baik. Wa fis syamsi ayatun min ayatillah. Matahari yang muncul di pagi hari juga terdapat padanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru memikirkan bagaimana materi matahari belum akan bisa kita menjangkau semuanya. Belum lagi manfaat matahari untuk kehidupan di muka bumi ini dan seterusnya. Di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa kadzal qamar, bulan demikian. Wa kadzal asjar wal bihar wal anhar, pepohonan-pepohonan, lautan dan sungai-sungai yang ada semuanya. Fi kulli ma khalaqallah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatun azimatun, ada tanda-tanda yang agung. Tadullu ala kamali wahdaniyatihi jalla wa ala. Semuanya menuju ke satu hal yang sama. Terpusat pada satu hal yang sama, menunjukkan tentang wahdaniyatullah, maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang hakikat bagaimana Rabb itu benar-benar hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Menegaskan bahwasannya hak ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka diibadahi itu yang layak dengan semua kekuasaan alam semesta ini? Siapa yang layak? Jin, malaikat, ada yang beribadah kepada jin? Ada yang beribadah pada malaikat? Ada. Layakkah jin itu menguasai seluruh apa yang ada di alam semesta ini? Hak apa dia menguasainya? Malaikat, layakkah malaikat menguasai alam semesta ini? Hak apa dia menguasainya? Sedangkan menciptakan sedikit saja tidak. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kamali qudratihi, menunjukkan bagaimana maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kamali rahmatihi, kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kamali hikmatihi, kesempurnaan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'a as-samawati wa afrad al-ard. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit berbentuk jamak, fi khalqis samawat, penciptaan langit-langit. Wa afrad al-ard, dan menunggalkan bumi. Penciptaan langit-langit dan bumi. Bumi disebutkan dengan kata tunggal. Li'anna samawati sab'un, karena langit itu jumlahnya 7, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya surat At-Talaq ayat ke-12. Apa ayatnya? Sudah hafal? Hah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapisnya. Baik. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Mu'minun 87. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim. Katakanlah, siapa Rabb pemilik 7 lapis langit itu? Siapa Rabb pemilik arsh yang agung itu? Dan banyak ayat yang lain lagi Allah sebutkan langit itu jumlahnya 7. Di dalam Al-Quran jelas nasnya. Tapi bumi, antum cari dari awal Al-Quran sampai akhir, tidak ada disebutkan bumi itu dengan bentuk jamak. Pasti disebutkan dengan wal-ard, bentuk tunggal. Berarti berapa jumlah bumi? Jangan terburu-buru. Baik. Ammal ardu fa innallaha lam yadhkuruha fil qur'ani illa mufradatan. Sedangkan bumi tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an kecuali dengan bentuk tunggal mufrad. Li'annal murada biha al-jinsu asyamilu li jami'il aradhi. Karena bukan berarti bumi itu cuma satu. Tapi yang paham bahasa Arab di sini sudah mengerti bahwa wal ardi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang dimaukan itu bukan satu benda, tapi yang dimaukan adalah isim jenis dari kata tersebut. Maksudnya apa isim jenis itu? Isim jenis itu adalah satu nama, tetapi yang dimaksudkan dari nama itu adalah semua jenis yang masuk dalam cakupan nama tersebut. Oleh karena itu, jika maksud Allah Subhanahu wa taala demikian, maka ini tidak menafikan bahwa bumi itu ada 7 sebagaimana langit ada 7. Meskipun lafadznya tidak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an wal aradhin, tidak ada. Semuanya wal ard. Tapi yang dimaukan adalah isim jenisnya dan 7 jenis bumi. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawwaqahu Allahu yawmal qiyamati min sab'i aradhin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani mengambil petak tanah, menggeser batas tanah meskipun itu hanya satu jengkal, dia berbuat zalim dengan menggeser batas tanah miliknya, tawwaqahu Allahu min sab'i aradhi. Nanti di hari kiamat Allah akan kalungkan di lehernya 7 jenis bumi. Jelas lafadznya? Tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradhi. 7 bumi Allah kalungkan di lehernya. Kuat. Ada yang kuat manusia menggeser 7 bumi? Berkalungkan 7 bumi? Tidak kuat. Tapi kenapa dengan begitu mudahnya menggeser patok tanah? Bersihkan tanah kebun sedikit-sedikit, cabut, geser 1 cm. Besok geser lagi 2 cm. Lama-lama sudah 1 meter. Ini tidak terasa. Tapi seandainya dia tahu ancaman Nabi SAW, tidak akan berani dia menggeser patok itu meskipun hanya 0,5 cm. Dia akan berusaha untuk tetap menjaga patok tanah itu di tempatnya. Tayyib. Dalil di dalam ayat juga masih dalam surat At-Talaq tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bumi itu sama dengan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit, wal ardi mithlahunna, dan bumi semisalnya. Berarti bumi sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit. Pertanyaannya adalah apa yang sama dari bumi dan langit ini? Besarnya? Bukan. Karena besar bumi dan langit berbeda. Tayib. Luasnya? Bukan. Karena bumi dan langit beda luasnya. Penduduknya? Bukan juga. Karena penduduk bumi dan langit berbeda. Penduduk langit adalah makhluk-makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat. Sedangkan penduduk bumi adalah makhluk-makhluk yang sering bermaksiat. Tinggal satu hal. Jumlah. Berarti bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti langit dalam hal jumlah. Tayyib. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. 7 lapis langit yang ada dan 7 jenis bumi yang lain. Di sana terdapat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit sudah sering kita bahas dengan 7 lapisnya. Bagaimana sifat dari langit itu? Bagaimana sifat menghuninya? Bumi demikian juga. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang benar-benar memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi, maka tidak akan terbersit di dalam hatinya untuk melakukan kesyirikan. Tidak akan terbersih di dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan dan dosa itu. Dia akan menganggap dirinya kecil, dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini baru langit dan bumi. Tayyib. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang waqtila fil laili wan nahar. Perbedaan antara siang dan malam. Maksudnya apa dari ayat tersebut? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.